Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadis tsani wa tsamanun ba'd al-mi'ah. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala: Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna nusafir, kami safar bersama Rasulullah sallallahu falam ya'ib, maka tidak ada yang menjelekkan, yakni menganggap aib, as-sha'im 'ala al-muftir, orang yang berpuasa terhadap orang yang berbuka, walal muftir 'ala as-sha'im, tidak pula orang yang berbuka terhadap orang yang berpuasa. Walam ya'ib ba'duhum ba'dan. Al-ma'na al-jumali, maknanya secara ringkas, kana as-sahabatu yusafiruna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fayuftir ba'duhum wa yasumu ba'duhum. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yuqirruhum ala dhalik. Bahwasanya sahabat safar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagian mereka para sahabat berbuka dan sebagian yang lainnya berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahum, membiarkan mereka. Yang puasa dibiarkan, yang berbuka dibiarkan. Kapan beliau menegur laisa minal birri shaumu fis safar? Ketika ada orang yang susahan, payah, memaksakan diri, maka dia menyatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Karena as-siyam huwa al-asl wal fitr rukhsah. Karena puasa itu adalah hukum asalnya, sedangkan berbuka itu adalah rukhsah. Atau dengan istilah yang ma'ruf indal usuliyin, as-siyamu azimah wal fitru rukhsah. Lawannya rukhsah adalah azimah. Perintah asal itu disebut azimah. Sebagaimana hadis yang kemarin kita baca, inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu, itu azimah. Wa rukhsah laysa fi tarkiha inkar. Adapun rukhsah, namanya keringanan, tidaklah orang yang meninggalkannya diingkari. Yani tidak diingkari orang yang meninggalkan rukhsah. Walidha fa'innahu la ya'ibu ba'duhum ala ba'din fis siyami awil fitr. Oleh karena itu, mereka tidak saling menyalahkan sebagian mereka atau sebagian yang lain karena puasa atau karena berbuka. Yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa, yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka. Taib, hadisnya sangat jelas, walhamdulillah tidak perlu banyak syarah. Wa ma yukhad min al-hadithi ayda wadihun jali wa huwa aw hiya jawazul fitri fis safar. Di antara faedahnya yang kita ambil adalah bolehnya berbuka dalam safar dan sekaligus bolehnya berpuasa dalam safar. Jangan disalahkan. Yang kedua, iqrarun Nabi SAW ashabahu ala siyam, dan Nabi mengikrar, mensetujui atas para sahabat yang berpuasa dan juga atas para sahabat yang berbuka fis safar. Mimma yadullu ala madha? Ala ibahatil amraini. Berarti tarkul azimah, tarkul rukhsah la yunkar. Itu faedah ketiga. Tarkul rukhsah la yunkar, tidak diingkari. Berarti para sahabat ada yang meninggalkan rukhsah, dikasih keringanan kok ditinggal. Iya, dan itu enggak diingkari. Keringanan itu silakan diambil, silakan tidak. Walaupun memang ada hadis yang mengarah, yang cenderung dohirnya seakan-akan bermakna bahwasanya siapa yang tidak mengambil keringanan, berarti dia begini dan begitu. Ya. Seperti yang tadi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah suka untuk dikerjakan keringanan-keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Baik, ternyata laisa 'ala dhahiri. Jangan salah paham. Maknanya kalau engkau berbuka, Allah suka. Jangan dikira, wah saya lemah karena mengambil keringanan. Harusnya enggak. Mengapa al-mu'minul qawi khairun wa'ahab minal mu'minul da'if? Jadi ketika kita safar, tetap puasa. Sholatnya tetap 4 rakaat dan tetap pada waktu-waktunya. Tidak dijamak, tidak dikosor dan seterusnya. Mu'minul qawi. Salah. Itu pemahaman yang keliru. Tidak kesana makna hadis tersebut. Tetapi Allah suka kalau engkau mengerjakan keringanannya atau mengambil keringanannya seperti Allah suka engkau mengerjakan perintah-perintahnya. Kalau kata seperti sama apa enggak sama? Sama. Artinya silakan kerjakan perintahnya dan silakan pula ambil, tidak ada yang aib, tidak ada yang tercela antara keduanya. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-din yusrun. Entahaina.